Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnah wal jamaah fi zamanihi, menuliskan kepada kita semua sebuah nasihat, sebuah wasiat yang diharapkan dengan wasiat dan nasihat tersebut membuka mata hati kaum muslimin, membuka pandangan mereka tentang keutamaan mereka para ulama. Dan tentang butuhnya kita dan sangat berhajatnya kita manusia kepada mereka para ulama. Di mana mereka adalah pelita yang menerangi kita semua dari kegelapan, kesesatan. Mereka merupakan petunjuk jalan bagi kita. Dari persimpangan jalan, sehingga ketika ada fitnah yang melanda umat atau kerusakan yang mendatangi umat manusia secara umum dan secara khusus kaum muslimin, dengan perwujudan mereka, para ulama tersebut, mereka pun sebagai bala tentara yang menghadang kerusakan tersebut di garis terdepan, di garda terdepan, sehingga kerusakan yang menimpa umat dan bakal menimpa umat, fitnah yang datang dan fitnah yang bakal mendatangi umat, itu pun luluh lantak, binasa, dan akhirnya hilang, musnah. Nasihat tersebut, nasihat yang beliau letakkan di sebuah kitab yang sangat berharga yang beliau tulis, yang tentunya bagi kita semua, para penuntut ilmu, ataupun bagi mereka para ulama, para duat, dan bagi kita penuntut ilmu, dapat dengan mudah melihatnya, membacanya, dan mengerti dan memahami keterangan beliau tersebut. Dari kitab, yang kita maksud adalah kitab yang beliau tulis, Ar-Raddu Al-Zanadiqah. Ar-Raddu Al-Zanadiqah. Bantahan yang rinci dari beliau terhadap kaum zindiq, terhadap kaum zindiq. Terlebih lagi tulisan dan nasihat beliau tersebut beliau letakkan di mukaddimah kitab. Rahimahullah Al-Imam Ahmad, beliau tidak hanya mempertahankan al-haq di zaman beliau, membelanya, memperjuangkannya, tetapi beliau juga mewariskan bagaimana kita bertahan, bagaimana kita melawan yang namanya kebatilan, memerangi yang namanya kebatilan dalam bentuk risalah yang beliau wariskan kepada umat ini. Ar-raddu ala zanadiqah. Sehingga sebagaimana tadi kita sebutkan, kita pun dengan mudah membaca dan mendapatkan keterangan beliau, dan qad shadaq, benar apa yang beliau katakan, benar apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa merealisasikan dari apa yang datang dari nasihat tersebut, kaitannya dan keberadaannya dengan keadaan dan keberadaan mereka, para ulama, kemuliaannya mereka, keutamaannya mereka, yang umat ini sangat butuh kepada mereka. Beliau berkata di dalam kitabnya tersebut, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin wa makanin fatrah minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap waktu dan di setiap tempat, setelah selesainya masa pengutusan Nabi dan Rasul yang ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari para ulama Allah menjadikan di setiap zaman dan di setiap tempat, setelah selesainya masa pengutusan Nabi dan Rasul, para ulama baqaya min ahli al-ilmi yad'una min man dhalla ila al-huda, di mana para ulama tersebut yang Allah datangkan sebagai pengganti Nabi dan Rasul setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasulnya, yad'una man dhalla ila al-huda, mereka mendakwakan kebenaran, mendakwakan hidayah Allah kepada siapa saja yang telah tersesatkan jalannya. Wa yasbiruna minhum 'alal adha, dan mereka para ulama tersebut, mereka sabar di puncak kesabaran setelah mereka menyeru manusia kepada hidayah Allah dalam keadaan-keadaan manusia pada waktu itu berada di atas kesesatan, tapi mereka pun sabar alal adha, dengan gangguan, ujian, cobaan yang mereka dapatkan dari orang-orang yang ingin ditunjukkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tentunya kita katakan balasan yang seharusnya dan semestinya diberikan kepada ahlul ilmi tersebut, balasan yang besar. Karena tadinya orang yang tersesatkan ini akhirnya mendapatkan hidayah Allah. Tetapi apa yang mereka dapatkan ketika mereka menyeru orang yang sesat ini? Tunjukkan kepada orang-orang tersebut ilmu. Dan orang yang bodoh digambarkan sebagai orang yang buta. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang melihat dengan ilmu dan orang yang buta matanya dengan ilmu? Tentunya jawabannya apa? Tidak sama. Orang yang tidak punya ilmu buta, walaupun matanya mungkin melihat, hatinya pun juga mungkin melihat, tapi karena tidak memiliki ilmu buta jadinya. La yastawiyan, tentunya tidak akan sama, yang buta dan yang melihat. Tapi ulama ini membuat mereka menjadi buta. yaitu membimbing mereka dengan ilmu sehingga mereka kemudian menjadi bisa melihat kebenaran. Bakam min qatilin li iblis qad ahyauhu. Mati. Thank you. sebab perubahan yang berbeda. ويخدعون جهالا Una del mutajadi kita kita mulai membicarakan ayat-ayat yang terjadi yang diinginkan dari kerusakan. Itu ayat-ayat yang mutasyabih. Butuh penafsiran. Tapi penafsirannya adalah, penafsirannya yang benar adalah dengan mengembalikan bagaimana Allah menerangkan penafsiran ayat yang mutasyabih tersebut. Cuma di sisi mereka, ahlul bidah, ayat yang mutasyabih ini dijadikan senjata untuk membenarkan kerusakan mereka. Karena dapat ditarik ke sana dan ke sini sesuai dengan keinginannya. Itulah ayat-ayat yang mutasyabih. وَيَخْدَعُونَ جُهَالَ النَّاسِ بِمَا يُسْبِحُونَ عَلَيْهِمْ. Sehingga ketika mereka membicarakan ayat-ayat yang mutasyabih, mereka pun menipu manusia. Menipu manusia dengan ayat-ayat tersebut. Ini ayatnya ini maunya demikian loh. Manusia yang bodoh, tidak mengerti dan tidak mendapatkan keterangan yang benar, akan menyangka, oh itu ternyata maunya. Oh itu ternyata yang diinginkan. Padahal ayat itu bukan menginginkan itu. Dia menipu manusia dengan ayat-ayat yang mutasyabih, membicarakan agama Allah tanpa ilmu. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِ الْمُضِلِّينَ. Dan karenanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk fitnah, dari orang-orang yang menyesatkan dan ingin merusakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai muqaddimah beliau dalam kitab Raddu ala Zanadiqah wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah kita dengarkan dari keterangan beliau sebagaimana tadi kita sebutkan keterangan wasiat yang sangat berharga bagi kita. Kalaupun tadi telah kita dengarkan sedikit keterangan tentang apa yang beliau katakan, kita katakan apa yang beliau katakan dan apa yang beliau terangkan, suatu yang tidak ternilai. Kalaupun beliau menyebutkan di sini keterangan-keterangan yang datang dari beliau, kita dapati apa yang beliau sebutkan tentunya terbimbing oleh nas Alkitab wa sunnah. Yahmilu hadzal ilm uduluhu yamfuna tahrif al-ghalin wa ibtihal mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu agama ini akan selalu dibawa oleh orang-orang yang adil dari para ulama umat ini, yang mereka ini membentengi kitabullah, membentengi agama ini dari siapa yang ingin menyelewengkan agama ini, siapa yang ingin memasukkan kebatilan-kebatilan kepada agama ini, dan siapa yang mencoba menerangkan dengan keterangan yang bodoh terhadap agama. Itulah yang kita dapati dari riwayat. Dan nas yang lain tentunya tentang keutamaan, kemuliaan mereka para ulama. Sehingga hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di majelis ini saya ingin mengajak kita semua dengan nasihat beliau agar kita kembali kepada ulama kita. Di saat fitnah datang, keselamatan bersama mereka. Di saat kerusakan datang, keselamatan bersama mereka. Sebagaimana tadi pagi kita sebutkan riwayatnya, al-baraka ma'a akabirikum. Hadis ini, riwayat ini, di hari-hari ini sangat dibenci dan tidak disenangi oleh ahlul bida'i wal ahwa. Dari kalangan ahlul bida'i wal ahwa, dari kalangan hizbiyah, dari kalangan mumayyah. Mumayyah itu adalah orang-orang yang condong kepada hizbiyah, walaupun dia tidak mengatakan dirinya hizbi, tapi condong kepada hizbiyah. Sangat tidak disenangi hadis tersebut. Karena hadis tersebut akan mengalahkan hujah mereka yang mereka bawakan untuk menyesatkan manusia agar manusia ini juga terjatuh di dalam kesesatan. Sehingga kita akan mendengarkan dari mereka sedikit-sedikit ulama kibar, sedikit ulama kibar, ulama kibar nabi apa? Itu yang ada dari mereka. Itu yang ada dari mereka. Ini juga kibar, kata mereka. Karena mereka bingung. Mau membantah bagaimana? Akhirnya mereka, ini juga kibar. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsu mereka, ketika menyelisih ulama kibar, mereka pun sampai mengatakan, ini juga kibar, kalaupun itu bukan kibar. Sementara kembali kepada ulama kibar adalah prinsip dan manhaj salaf di dalam membentengi diri ini dari apa? Dari kesesatan dan kerusakan yang terjadi. Kibar ulama dari perjalanan sejarah Islam setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruji. Tentunya kalaupun seandainya ini tidak dibimbing oleh nas, kita akan melihat dengan sejarah teruji, apalagi dibimbing oleh nas bahwa al-barakah itu ma'akadir. Kita akan melihat teruji. Setiap fitnah pasti yang terdepan memadamkan, membimbing kobaran api fitnah tersebut adalah kibar ulama umat. Setiap fitnah, setiap kerusakan terjadi. Coba kita sebutkan di mana ada kerusakan terjadi, dan kita akan melihat di situ ada kibar yang memadamkan. Artinya menyelamatkan umat dari fitnah tersebut, membimbing mereka dari fitnah tersebut. Ya tidak usah kita jauh-jauh, kita sudah dengarkan apa cerita siapa Ahmad ibnu Ibnu Hanbal, ulama kibar di zamannya. Ar-rasikhina fil ilm. Hampir saja akidah kaum muslimin itu apa? Musnah, hancur. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Manusia kembali kepada Ahmad. Ya Imam Ahmad, apa yang kau ingin katakan? Kami akan mencatatnya. Datang para teman-teman Imam Ahmad, ya Imam Ahmad. Kalau kamu mengikuti apa yang datang dari kalam, apa yang datang dari perkataan, apa yang datang dari keyakinan yang benar, Al-Quran kalamullah ghair makhluk, nanti kamu akan dibunuh. Kasihani dirimu ya Imam Ahmad, kamu sudah disiksa. Kata Imam Ahmad, kalau saya yang mati tidak menjadi masalah, saya yang mati tidak ada masalah. Tapi yang saya khawatirkan akidah kaum muslimin itu yang mati. Maka tentunya akan besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan kabir. Maka lihatlah manusia apa yang mereka sekarang lakukan di luar sana. Kata murid-murid Imam, teman-teman Imam Ahmad, mereka membawa kertas dan membawa alat penulis untuk menulis, siap mendengarkan apa yang mau katakan. Maka Imam Ahmad pun mengatakan, dengarkan perkataanku, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Manusia pun menulis, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Manusia selamat. Imam Ahmad mendapatkan ancaman untuk dibunuh, tapi Allah menolongnya. Allah hidupkan Imam Ahmad. Dan Allah lepaskan Imam Ahmad dari ujian dan cobaan sampai beliau wafat. Wafat dengan cara terhormat, cara na'am terhormat, dan juga tidak dibunuh. Namun kaum muslimin tidak lagi berakidah di dalam penekanan bahwasanya Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Mereka pun berkeyakinan dengan keyakinan benar Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Cerita Imam Ahmad ini luar biasa. Naam, kisah yang sangat indah bagi kita kalau membacanya. Melihat dengan keadaan kita sekarang. Itu satu contoh mereka kembali kepada kibarnya. Dan masih banyak cerita yang lain. Jadi sudah teruji kembali kepada kibar. Ketika ada masalah-masalah yang melanda kerusakan di tengah-tengah umat ini. Sehingga kalaupun ahlul bidah wa ahlul awa tidak suka dengan apa yang datang dari prinsip yang benar ini dan apa yang kita katakan ini, biarkanlah. Biarkanlah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah bah, berlalu. Biarkan anjing melonglong, kafilah pun berlalu. Kata orang Arab, lau kullu kalbin awa alqamtahu bihadaran lakana hajar. Asmanta bidinar. Kalau seandainya setiap anjing yang melonglong kamu lempar dengan batu, ini anjing, lempar lagi, ada anjing, lempar lagi. Ketika mau lempar, loh, mana batunya? Habis. Habis batunya, kamu lihat di jalan, ada yang menjual, ayo, batu kerikil, batu kerikil, batu, saya beli. Akhirnya kamu sibuk membeli batu kerikil, satu dinar, satu dinar, satu dinar. Untuk lempar apa? Anjing. Kalau setiap anjing yang menggonggong kamu lempar, itu batu kerikil mahal harganya nantinya. Jangan kamu buang uangmu. Makanya biarkanlah anjing menonglong, kita tetap berjalan. Walaupun mereka benci dengan perkataan kita. Al-barokah ma'akibar, kita tidak usah mempedulikan mereka. Mereka menginginkan kita mati sebagaimana mereka mati. Keberkahan bersama para ulama kita. Kibar. Lihatlah keterangan Imam Ahmad tadi. Itu sebagai penjelas kepada kita keadaan bagaimana keberadaan ulama, keistimewaannya mereka. Dan tentunya di zaman kini, ya di zaman kita ini ada kibarnya. Sebagaimana sering kami ulangi di majlis. Ada kibarnya. Dan ulama, apa? Ulama dan kaum muslimin bersepakat itu kibar. Kecuali ahlul ahwa wal bidah tidak suka bahwa ini disebut sebagai kibar. Zaman kita ini ada Syekh Shalih Al-Wahidan, kibar. Kita sebutkan nama beliau paling pertama karena beliau masya Allah adalah orang yang memberikan waktunya, usianya, dengan ilmu, dengan dakwah, mengarahkan ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang dicintainya dari salafiyin. Dan beliau adalah orang yang paling tua diantara siapa disebutkan dari alim yang berikutnya. Di sana ada Asy-Syaikh Rabi. Kibar. Kalaupun Syekh Rabi tidak dimasukkan di lembaga kibar ulama di Saudi. Bukan kibar itu harus masuk lembaga tersebut. Kalau harus masuk lembaga tersebut, maka nantinya meletihkan siapa yang kibar yang tidak masuk lembaga tersebut. Kibar. Yang mengatakan beliau kibar adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Pimpinan kibar ulama dahulu. Dan ulama yang lain. Ada Syekh Robi dan beliau yang kemudian setelah Syekh Shalil Wahedan dalam masalah usia beda setahun. Kemudian ada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau kibar dan beliau tergabung dalam lembaga kibar ulama di Saudi Al-Arabiyah. Ada di sana Syekh Saleh As-Suhaimi. Juga kibar. Ada di sana Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kibar. Ada di sana para ulama yang lain, Syekh Muhammad bin Hadi. Dan di antara mereka yang tidak kita sebutkan namanya. Alhamdulillah umat ini terbimbing oleh kibarnya. Ada kibar ulama di sisi kita semua. Kalaupun tidak di negeri kita ini. Karena tidak ada pembatasan ulama. Bahwa ulama itu dibatasi dengan apa? Wilayah atau satu daerah, tidak ada. Dulu kaum muslimin di negeri Irak bertanya kepada kaum muslimin yang berada di mana? Di negeri Hijaz. Bertanya kepada para ulama yang ada di negeri Hijaz. Dan tidak ada mengatakan, kok kamu bertanya kepada ulama? Itu kan ulama negeri Hijaz. Tidak ada. Tidak ada pembatasan wilayah yang namanya ulama. Ulama itu untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam, seluruh negeri kaum muslimin. Ya kalau ada pembatasan ulama, maka tidak beruntunglah kita di Indonesia ini. Karena tidak ada apa? Tidak ada ulamanya, walaupun ada yang mengatakan dirinya ulama. Artinya ulama yang mendunia, tidak ada. Demikian, jadi tidak ada pembatasan bahwa ini ulama di satu negeri ini, ulama di negeri yang lain. Ulama adalah untuk seluruh alam, seluruh dunia. Kalaupun dia mungkin di Afrika, kalaupun mungkin dia di Saudi, kalaupun mungkin ada di mana? Di Mesir, kalaupun ada di Maghrib, atau mungkin ada di Indonesia. Untuk semuanya, tidak ada pembatasan wilayah. Sehingga yang tadi kita sebutkan adalah kibar untuk seluruh negeri kaum muslimin. Seluruh negeri kaum muslimin. Mereka-mereka lah yang kita jadikan rujukan, yang kita jadikan meminta petunjuk, mereka masih hidup. Dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka semua dalam ketaatan. Kalau saja kita berpisah dan berpaling dari mereka, maka kita akan masuk dalam kerusakan dan kerusakan. Kalaupun kita mengatakan ini juga ada ulamanya. Kita telah dengarkan apa yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud. Manusia la yazal ala khairin madana ulama'uhum al-masyaikh. Ulama' mereka adalah al-masyaikh, al-kibar. Manusia selalu saja dalam keadaan baik kalau mereka menjadikan ulama'nya ulama' yang diseniorkan, dikibarkan, dibesarkan. Manusia pasti akan baik. Dan mereka akan jelek kalau yang dia angkat al-ahdath, orang-orang yang baru, berilmu tapi baru, berilmu tapi baru. Ada syubhat dalam masalah ini, mencoba mengajari para dai. Nah, kalau dikatakan kibar itu yang sudah lama, Ibnu Abbas masih baru. Tapi apa? Diangkat oleh para sahabat. Dimintai pendapatnya. Maka kita katakan, ya fulan, kalau anda orang yang faqih, anda tidak akan mengatakan demikian. Karena anda tidak faqih, tidak paham, anda sampai mengatakan demikian. Abdullah ibn Abbas, ulama yang besar walaupun masih kecil. Besarnya Abdullah ibn Abbas berkat doanya siapa? doanya kamu atau doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doanya Rasulullah, ya Allah, Allah, Allahumma allimhu. Naam, apa? Ikha wa allimhu ta'wila faqihu fid din wa allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama ini dan ajarkan dia ilmu tafsir. Sehingga ulama tafsir di zaman para sahabat, ulama tafsir di zaman para sahabat yang pertama Abdullah ibn Mas'ud. Setelah Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Tentunya Abdullah ibn Abbas dengan para sahabat yang lain masih muda, tetapi pengetahuannya yang dalam, rasikhnya, dan Allah istimewakan dia dengan doanya siapa? Dengan doanya Nabi ditempatkan oleh Allah dengan tempat yang tinggi. Jangan kamu samakan keberadaan siapa yang didoakan oleh Nabi dan Rasul ini sebagai kibar ulama walaupun dia masih kecil usianya, muda usianya, dengan apa yang ada sekarang ini. Berbeda. Paham sedikit, memahami keterangan. Jangan membabi buta. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita kembalikan kepada mereka kibar. Dan kibar tazkiyah, rekomendasi bahwa ini kibar, bukan mereka mengangkat dirinya, saya kibar, bukan. Ulama dan umat mengangkatnya kibar. Bukan kita yang mengangkat, dia kibar. Siapa kita yang mengangkatnya? Ulama dan umat bahwa inilah kibar. Dan yang disebutkan namanya tidak ada yang berselisih padanya. Umat, ulama dan umat tentang kibarnya. Tidak ada yang berselisih. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan, ketika kita melihat di sana ada kerusakan, ada fitnah, wajib bagi kita untuk kembali kepada ulama kita yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Ulama yang kita maksud adalah kibarnya, karena bisa jadi yang sigarnya ini mengikuti fitnah. Mengikuti fitnah. Adapun yang kibarnya, walaupun mereka bukan nabi, yang maksum, Allah jaga. Allah jaga. Kalaupun didapati ketergelinciran, maka di antara mereka saudara-saudara dari kalangan ulama kibar itu yang akan lebih dahulu menasihati mereka sebelum kita menasihati. Mereka lebih cepat memberikan nasihat sebelum kita memberikan nasihat. Kita lihat contohnya tadi kasusnya siapa? Abdurrahman ibnu Jibrin. Yang memberi teguran secara langsung dengan cepat dan tegas adalah siapa? Abdul Aziz ibnu Baz. Syekh Abdul Aziz ibnu Baz. Sehingga Jibrin pun diturunkan dari kibar ulama, organisasi lembaga kibar ulama di Saudi, atas persetujuan dan perintah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, karena beliau adalah kepalanya, ketuanya lembaga tersebut. Bukan kita yang, para ulama ini yang kibar, tanggung jawabnya terhadap agama. Sehingga kita kembali, kita katakan kita bersama mereka. Al-barakah ma'a'akabir. Kalau kita sudah punya prinsip yang seperti ini, segala kerusakan fitnah yang terjadi, kita tidak terguncang. Kita tidak akan mungkin bimbang dan ragu. Kita lihat siapa dalam masalahnya. Oh, ini kibarnya. Kita bersama kibar. Selamat insyaAllah ta'ala. Tapi kalau kita, ya, fitnah lagi, fitnah lagi. Bagaimana keadaannya? Wah, ini kayaknya lebih keren. Kita ukurannya lebih keren atau tidak? Ini kayaknya lebih gaul. Ada ukurannya seperti itu. Ini kayaknya lebih cocok. Bukan melihat di mana kibar. Orang yang seperti ini, dia akan terimbas dengan fitnah. Dia akan terimbas dengan fitnah. Wal iyabu billah. Wattaku fitanan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah apabila datang, dia tidak memilih orang. Siapa saja dia bisa melanda. Dia tidak memilih orang-orang jelek. Siapa saja bisa terkena daripada fitnah tersebut. Namun keberadaan kibar ulama yang dikatakan barakah ma'a akabir, walhamdulillah Allah selamatkan keberadaan mereka ini dengan hadis Rasulullah tersebut. Mereka pun membimbing umat, mengarahkan umat kepada yang benar. Kepada yang benar. Tidak ada mereka menarik riswa, menarik suapan untuk fatwa mereka. Tidak ada mereka menginginkan harta dari fatwa mereka, dari petunjuk mereka kepada para atau kepada manusia. Tidak. Mereka bahkan memberikan apa yang terbaik kepada umat ini. Karena mereka berharap ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini nasihat secara umum terhadap kita semua dalam masalah-masalah yang melanda daripada kerusakan dan fitnah yang mungkin kita dapati di akhir-akhir zaman ini, di masa-masa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan tadi menjadi jelas bagi kita semua. Saya tidak menyinggung dan berupaya untuk tidak membicarakan apa-apa yang terjadi sekarang di majelis ini, namun dengan keterangan tadi memberikan kaidah yang umum kepada kita semua. Apa-apa yang terjadi mungkin sampai kepada kita, kabar begini, kabar begitu, maka kalian mempunyai pegangan. Di mana ulama kibar? Di mana ulama kibar yang disebutkan tadi? Di mana mereka? Oh, tidak bersama ini. Berarti ini yang salah. Ini berbahaya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ulama kibar di sini. Al-barakah ma'akadirikum. Perkataan seperti ini menyakitkan hati Hizbiyun. Sedikit-sedikit kibar. Sedikit-sedikit kibar. Saya juga kibar. Iya, kamu kibar kisin nenek-nenek, kakek-kakek. Itu aja yang ada pada ketemuan padamu. Tapi masih muda. Iya, tapi umurku sudah pikun. Pikiranmu sudah pikun. Maaf, pikiranmu sudah pikun. Jadi, kita kembali kepada kibar kita. Alaina bil kibar. Alaina bil gharzil ulama al kibar. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bisawab. Di sini ada pertanyaan. Ini kalau ditambah pertanyaannya lagi, kita bisa sampai lusa nanti duduk di sini. Jadi cukup ini aja. Insyaallah ini mewakili. Nah, bagaimana sikap saya terhadap ibu yang marah karena saya tidak mau mengantarkannya belajar dengan dai yang menyerukan kepada pemahaman hizbiyah. Sampai ibu ini tidak mau berbicara dengan saya sampai 3 hari. Maka tentunya dalam keadaan saya dan anak istri saya menumpang di rumah ibu, belum punya rumah sendiri. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan si penanya rumah sendiri. Nah, sebagai bentuk jawaban, apa yang penanya tanyakan, tentunya sebelum bertindak, pertama memberikan penjelasan kepada ibu kita. Karena sesuatu tindakan tanpa penjelasan akan menjadi bentuk fitnah tersendiri. Sampaikan bahwa ini dai-nya tidak benar. Dai-nya kalau memberi ceramah isinya paling lawakan. Dari awal sampai akhir apa hasilnya? Lucu. Oh, bagus ini dai-nya. Bagaimana dai-nya? Wah, luar biasa. Lucu. Dari awal sampai akhir faedahnya apa? Lucu. Katakan ini tidak dapat faedah. Sampaikan kepada dia yang mengenal dengan akalnya, pemahamannya. Jangan kamu katakan, bu, ini dai-nya hizbi. Ibumu tidak tahu apa itu hizbi. Nah, apa itu hizbi? Ya hizbi, bu. Ya hizbi itu apa? Ya hizbi. Masa ibu tidak paham sih? Hizbi, bu. Ibunya bingung. Ini anak dasar ditanya apa itu hizbi, ya hizbi. Apa itu hizbi, hizbi. Bingung ibunya. Sampaikan dengan benar hizbi itu begini. Ini saya bagi satu contoh. Bu, jangan hadir. Itu dai-nya kayaknya kurang bagus, agak bermasalah. Masa ceramahnya dari awal sampai akhir lucu? Atau kalimat yang memberikan pemahaman kepada ibumu. Sehingga ketika kamu bertindak, ibumu sudah bisa menerima. Oh, wajar anak saya gak mau bawa isinya seperti itu. Kalaupun dia tidak bisa menerima, kamu sudah menjelaskan. Sehingga kamu bertindak, tidak disalahkan. Demikian. Dan kalau sampai ibumu tidak mengajak bicara 3 hari, sampai lebih, itu jangan sampai terjadi. Ya kamu sebagai anak, apalagi tinggal bersamanya, jangan kamu tidak diajak bicara, ya kamu sudah, saya diam juga. Tidak. Kita anak ini pandai-pandai untuk mencari hati ibu kita. Jangan dia murka, kita juga murka. Tidak boleh. Itu orang tua kita. Dia murka. Gimana ya ibu ini senang? Gimana ya orang tua kita ini senang? Apa yang baik kita upayakan? Misalnya membelikan makanan yang dia sukai. Bu, ini mah, ini ada makan. Ini saya beli makanan ini. Saya ingat ibu loh. Ini makanannya ibu yang paling suka. Kalau ibumu pun tidak menerima, dia sudah mau tersenyum. Ini anaknya Masya Allah luar biasa. Saya marah dia membuat seperti ini. Dia sudah tertarik. Jalankan cara-cara yang baik. Itulah dakwah. Bukan dia marah. Sekalian ibu marah juga marah. 3 hari lebih tidak apa-apa lah. Nah, ini tidak benar. Ini tidak boleh. Dia orang tuamu. Dia juga tidak mengerti apa-apa. Kamu bimbing dia ke arah yang benar. Kalau dia betul-betul diam, dengan cara yang lain. Bu, saya lihat ini bu, seharian kerja. Yang mana yang pegal ya bu? Saya pijit-pijit dulu. Nah, pernahkah melakukan yang seperti itu? Dia diam. Oh, dia manis sendiri. Minum-minum sendiri. Makan-makan sendiri. Capek-capek sendiri. Tidak demikian. Apa sih beratnya kamu mijit-mijit ibumu kalau ibumu dalam keadaan seperti itu? Dulu kamu disayangi, dimanja-manja sebagai anak. Ketika kamu marah, ibumu mengatakan, nak, mau ini ya, belikan ini ya. Itu ibumu. Kamu lupa ya? Jangan kamu dewasa punya istri, kamu lupa ibumu. Kamu ingat istrimu. Jangan air susu kamu balas air tuba. Seperti itu contoh. Sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika kita bersikap, ibu kita bisa menerima. Itulah dakwah yang benar. Apa hukumnya memakai gantungan kunci bertuliskan Zalabi? Ya wallahu a'lam bissawab. Ini dari perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Kita tidak mengapa menamakan diri kita Salafi. Menampakkan kepada orang kita Salafi. Tidak mengapa. Namun, kalau seandainya itu membawa kepada fitnah yang lebih besar, hindari. Hindari. Kalau seandainya itu membawa fitnah kepada yang lebih besar, tapi menampakkan bahwa kita seorang Salafi, misalnya kita menamakan diri kita Fulan Salafi atau Asyari, para ulama mengatakan tidak apa, boleh. Tapi kalau membawa fitnah, maka tinggalkan. Karena suatu yang mubah bukan berarti harus di apa? Dipertahankan sampai datang bentuk kemungkaran. Allahu a'lam bissawab. Itu ala hasbi ilmi. Itu apa yang saya ketahui dari ilmu. Yang saya ketahui dari ilmu yang ada pada saya. Wallahul musta'an. Apa hukumnya memakai cincin yang terbuat dari besi? Dari besi maksudnya besi besi besi pagar itu atau besi apa? Besi putih. Biasanya cincin besi putih ya. Berarti besi yang mahal ya. Nah, kembali kepada masalah cincin-cincin juga dulu pernah dipakai oleh Rasulullah. Dan cincin Rasulullah berguna sebagai stempel. Sebagai apa? Stempel. Karena beliau tidak bisa untuk tanda tangan. Jadi semua surat beliau, beliau stempel dengan apa? Dengan cincinnya itu. Namun di zaman itu, para sahabat, Nabi, dengan Rasulullah memakai cincin, tidak saling lantas mengasung manusia pakai cincin. Karena perkara cincin di sisi ulama dari sunanin al-jibiliyah, sunan yang dikatakan jibiliyah, tabiat dan kesenangan beliau, tidak diperintahkan kita untuk memakainya. Tapi kalau kita memakainya tidak mengapa. Itu di zaman Nabi, zaman para sahabat. Namun berjalan zaman di mana sekarang cincin dianggap suatu yang istimewa, dianggap suatu yang berlebihan. Bahkan cincin dianggap suatu memiliki nilai kekuatan, nilai naam yang memiliki apa, memberikan manfaat dan menolak apa, mudarat. Maka yang seperti ini, kalau dia perkaranya mubah, sunan al-jibiliyah tadi, tentunya mendatangkan kesyirikan, mendatangkan suatu keyakinan yang lain, maka tinggalkan. Menurut, tidak diutamakan. Foto dimasukkan dalam masalah kitabut tauhid. Orang bingung, kok foto dalam kitabut tauhid ada apa? Disebutkan oleh para ulama karena foto ini mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Kaumnya Nabi Nuh pertama melihat foto, setelah melihat foto rumahnya menjadi apa? Patung. Kemudian setelah jadi patung disembah. Disembah, sujud dan rukuk di hadapan patung tersebut. Sehingga foto dikatakan dimasukkan dalam pembahasan karena mengantar daripada kesyirikan. Lah cincin. Sudah ada yang mengatakan bahwasanya cincin ini memberikan manfaat dan menolak apa? Mudarat, mendatangkan rezeki, mendapatkan jodoh, dan yang lain. Ini mengarah kepada kesyirikan. Kalaupun yang memakainya tidak bermaksud itu, tapi orang yang melihat, wih cincinnya ini Masya Allah, pasti punya kesaktian, pasti memiliki ini dan itu. Ada dugaan dan prasangka kepadanya dengan yang tidak-tidak. Akhirnya dia disangka dukun, akhirnya dia disangka orang pintar, padahal dia tidak. Cuma karena dia pakai cincin. Menutup pintu kerusakan lebih diutamakan. Menutup pintu kerusakan lebih diutamakan. Apalagi saya sempat disampaikan oleh tadi Al-Akh Hafizahullahu Ta'ala, bahwa cincin itu juga sampai kepada lambang gengsi. Lambang gengsi. Yang cincinnya ada sampai 100 juta. Luar biasa cincin sampai 100 juta. Iya, lebih mahal dari mobil itu. 100 juta. Dan benar ada. Bukan cerita bohong kan? Benar ada. Ya subhanallah, kalau sudah sampai begini ini ghulu namanya, melampaui batas. Melampaui batas. Ini akan mendatangkan kejahatan yang lain. Namanya orang pakai cincin 100 juta, kalau mobil sulit untuk di apa? Sulit untuk di dibawa di punggung cincin. Ah, sudah dipotong tangannya, hilang cincinnya dibawa dikantongin, bukan ditaruh di punggung. 100 juta ya. 100 juta sekalian plus dengan apa? Jadi. Ya, akhi, semua yang mengantarkan kepada pintu kerusakan ditutup. Wallahu a'lam bissawab. Ketika terjadi fitnah di zaman Imam Ahmad, penguasa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, apa pemahaman atau alasan mereka pada saat itu sehingga mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Pemahaman mereka adalah Jahmiyah. Pemahaman mereka adalah Jahmiyah. Jahmiyah itu keyakinan sebuah sekte yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat. Sementara kalau dikatakan Al-Quran kalamullah itu adalah sifatnya. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki sifat. Allah bersih daripada sifat. Allah suci daripada sifat. Ini yang melatar belakangi mereka. Kemudian mereka mencoba menerangkan dengan akal mereka. Mereka mencoba menerangkan dengan akal mereka. Kenapa Al-Quran itu makhluk? Kenapa Al-Quran itu makhluk? Tapi dengan akal, bukan dengan nas. Tadi kita sudah dengarkan. Hatta yasma'ah. Kalam Allah. Dijelaskan oleh Allah sendiri. Mereka menerangkan dengan akal. Al-Quran. Bukankah yang ditulis? Zikir. Kitab ini makhluk dengan akal-akal. Pemahamannya adalah Jahmiyah. Itu yang melatar belakangi mereka. Sehingga karena Imam Ahmad adalah ahli sunnah, maka tentunya itu adalah lawan dan itu adalah musuh yang harus dibinasakan. Dan penguasa waktu itu memiliki penasihat para Jahmiyah. Para Jahmiyah Al-Mu'tazilah. Ibnu Abi Du'ad. Yang mencokoki penguasa bahwa Al-Quran itu makhluk. Bukan kalamullah. Berdosa kita kalau mengatakan Al-Quran itu apa? Kalamullah. Dibalik. Sehingga dicarilah. Dicari. Di DPO. Orang-orang para ulama yang mengatakan Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah ghair makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya saat sholat sunnah kita tidak membaca doa iftitah langsung kepada surah Al-Fatihah? Bacaan doa iftitah hukumnya sunnah. Bacaan doa iftitah hukumnya sunnah. Artinya sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Namun sunnah itu hasungan untuk mengerjakannya. Tapi kalau yang sunnah ini nantinya berhadapan dengan satu keadaan, dengan kewajiban misalnya, maka tidak apa-apa kita meninggalkannya karena berhadapan dengan kewajiban. Contoh, seorang sholat di belakang imam. Di belakang imam. Imamnya sudah membaca surah Al-Quran. Dan surah ini diketahui sebentar lagi selesai dan akan ruku. Dia baru masuk. Maka yang dia baca mengikuti imam berdiri di situ. Walaupun imam membaca Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu adalah bacaan rukun dan wajib. Yang dia baca dengan segera karena sudah hampir ruku. Dia baca dengan segera surah Al-Fatihah. Tidak perlu membaca Al-Iftitah. Karena iftitah adalah sunnah. Sementara yang wajib Al-Fatihah itu harus dikedepankan. Ini contoh. Namun kalau tidak ada keadaan yang seperti itu. Semisal orang sholat sunnah. Tadi disebutkan di sini apa? Sholat sunnah. Maka tentunya jangan sampai meninggalkan iftitah. Sunnah yang kita dipandang beribadah, mendapatkan ajar kalau menunaikannya. Jangan kona'ah dengan ajar. Saya ini kona'ah. Kona'ah dengan apa? Dunia. Enggak, kona'ah dengan ajar. Wah, kebalik namanya. Kona'ah itu dengan dunia dan jangan dengan ajar. Dengan ajar mesti kita tamak, rakus. Dan dengan dunia kita qanaah. Wallahu a'lam bissawab. Segala sesuatunya berdasarkan dengan kehendak Allah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka? Sementara tidak ada seorang pun yang ingin mendapatkan siksaan. Namun Allah kehendaki masuk ke dalam neraka. Tentunya semuanya apa yang Allah tetapkan dalam hikmahnya. Allah tidak bisa disalahkan. Fa'alul lima. Apa sambungannya dari ayat? Fa'alul lima. Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang dia keingini, apa yang dia kehendaki. Abu Jahal, Allah tetapkan dia di neraka. Abu Bakar, Allah tetapkan dia di surga. Semuanya dengan hikmahnya. Tidak boleh kita mengatakan, ih kasihannya Abu Jahal. Abu Jahal memang perbuatannya menyebabkan dia apa? Masuk neraka. Jangan kamu kasihani Abu Jahal. Lantas kamu bilang, itu Abu Bakar memang. Yang seperti ini tidak boleh. Menghujat dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Tetapi kita hambanya, karena kita tidak mengerti di mana tempat kita, di surga ataukah neraka, kita diberikan oleh Allah. Sebagaimana tadi kita terangkan, untuk memilih. Kalaupun pilih, untuk memilih dan apa yang kita pilih ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita untuk memilih. Allah mengatakan ini jalan lurus, ada jembatannya, kamu selamat. Ini, jalan ini, jembatannya enggak ada, jurang. Silahkan, jalan. Kamu disuruh untuk memilih. Ini jalan jembatan saya selamat. Ini jalan jurang. Wah, saya pilih jalan jurang aja biar celaka. Kamu yang salah. Paham? Kalaupun pilihanmu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kamu ketika disuruh untuk memilih, pilihlah jalan yang baik. Siapa yang menginginkan kebaikan, Allah mudahkan. Allah mudahkan kepada kebaikan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah. Setiap kita akan dimudahkan oleh Allah dengan apa yang Allah telah tetapkan pada diri kita. Fa ahlus sa'adah sayuyassiruna ila sa'adah. Orang-orang yang beruntung akan Allah mudahkan mendapatkan keberuntungannya. Fa ahlus syakawah sayuyassiruna ila saqawah. Ila syakawah, orang celaka juga akan dimudahkan oleh Allah apa yang diinginkan dari kecelakaan. Artinya kita disuruh untuk memilih jalan. Jangan kita yang sudah saya pilih yang jelek aja. Ya kamu yang salah, kamu pilih yang jelek. Pilihlah yang baik. Ketika kamu pilih yang baik, kamu tahu takdirmu ada di mana. Ketika kamu pilih yang baik, kamu mengerti Allah menginginkan kebaikan padamu. Ketika kamu ingin baik, Allah mudahkan bagi kamu. Fakullun muyassar, apa sambungannya? Lima khuliqalah. Setiap kita dimudahkan dengan apa yang Allah telah tetapkan pada diri kita. Jadi kalau ingin kebaikan, kamu lakukan kebaikan tersebut. Jangan kamu mengatakan, saya kan ini ahlun nar, ya sudah saya mengerjakan pekerjaan apa. Ya kamu yang inginkan ahlun nar itu. Tapi sebelum kamu mengatakan kamu ahlun nar, coba tanganmu naikkan ke kompor gas dulu. Coba-coba deh kompor gas. Kan kamu mengatakan ahlun nar. Coba. Ini percobaan ahlun nar. Kalau mampu percobaan, ya syukur-syukur kamu mau jadi ahlun nar. Coba-coba. Dengan gas. Percobaan ahlun nar. Setelah tanganmu kamu bakar, coba kepalamu. Percobaan jadi ahlun nar. Bukan namanya kebodohan. Allah berikan dia pemikiran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dia pilih yang buruk. Kamu memang yang salah. Seperti yang kita sebutkan tadi tentang pencurian. Saya ini pencuri. Ya, salah. Kamu jangan putus asa dengan apa yang kamu lakukan dari pencurian. Kamu kan tidak bisa. Artinya dibangun di atas sesuatu keinginan daripada dunia dan hawa nafsu. Itu hizbi. Sehingga kalau loyalitasnya dibangun dan permusuhannya dibangun karena Allah, itu bukan hizbi. Itulah yang dikatakan sunni salafi. Bukan hizbi. Dan bagaimana dengan ciri-ciri hizbiyah? Yaitu tadi, melihat dari pengertian hizbiyah, dia membangun loyalitasnya di atas apa? Di atas organisasi, di atas dunia, di atas hawa nafsu, itu namanya hizbi. Pertemanan dan permusuhannya, lihat dia inginkan karena apa? Kalau dia bangun pertemanannya dan permusuhannya, perpisahannya dengan yang lainnya di atas agama Allah karena Allah, dia itu bukan hizbi. Dia itulah yang berjalan di atas manhaj as-salaf. Wallahu a'lam bishawab. Penyebutan hizbi dimaknakan dengan golongan atau kelompok yang mengikuti hawa nafsunya. Golongan dan kelompok yang mengikuti hawa nafsunya itu hizbi. Sementara mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman as-salafus saleh, itu yang dikatakan bukan hizbi, itulah sunni salafi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi kejelasan. Sehingga ketika kita dengarkan dari awal tadi atau dari kemarin, maaf, karena kebiasaan menyebutkan hizbiyah. Hizbiyah itu semua kelompok sesat menyesatkan yang membangun loyalitas permusuhan di atas apa? Sesuatu keinginan dunia. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya. Menyelisih apa? Ahlus sunnah. Menyelisih ahlus sunnah wal jamaah. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah jam 22. Kita ambil satu pertanyaan lagi insyaallah. Mudah-mudahan pertanyaan banyak ini nanti dijawab oleh ustadz yang akan datang insyaallah taala. Dalam daurah-daurah yang akan datang tentunya. Karena waktu telah larut, insyaallah kita cukupkan dengan satu pertanyaan. Orang yang melakukan bid'ah, apakah masuk surga? Kalau masuk surga, bagaimana prosesnya? Apa lama di neraka? Kenapa kok takut masuk neraka? Yang melakukan bid'ah. Kita jawab satu-satu. Allahu musta'an. Orang yang melakukan bid'ah, apakah masuk surga? Jawabannya, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Ustaz, itu kan kesesatan. Pelaku kesesatannya kan tidak disebut. Ya, pintar kamu ya. Pelaku kesesatannya tidak disebut. Sama artinya, mencurilah, karena pencurian itu dosa. Pelaku pencurian selamat. Oh, dikatakan begitu? Enggak kan? Pencurian dosa dan pelaku pencurian melakukan perbuatan apa? Dosa. Begitu pula bid'ah dikatakan di neraka, maka pelakunya juga masuk apa? Neraka. Terlebih lagi disebutkan bahwa al-bid'atu wa al-kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar wa kullu dolala wa ahliha finnar. Setiap kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan itu di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita sekarang tentang hukum pelaku kebid'ahan. Apakah dia masuk surga? Tergantung bid'ah yang dia lakukan. Kalau bid'ahnya menyebabkan dia kafir, dia tidak akan masuk surga. Karena bid'ah mukafirah sama hukumnya seperti orang kafir. Kalau bid'ahnya tidak mengkufurkan, bid'ahnya tidak mengkufurkan, maka dia dihukumi masuk neraka. Dia dihukumi masuk neraka. Adapun bagaimana dia di neraka, urusannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ini sebagai jawaban kalau masuk surga bagaimana prosesnya? Apa lama di neraka? Ini urusannya Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Tetapi kalau bid'ahnya mukaffirah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena bid'ahnya mengkafirkan dia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengarkan dari keterangan-keterangan tadi. Dan sekali lagi saya mohon maaf dengan segala kekurangan, segala apa-apa yang tidak berkenan. Mudah-mudahan semuanya menjadi penghapus dosa bagi kita dan menjadi petunjuk bagi kita untuk selalu berbuat yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.